wabarakatuh. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وقد ذكر أن بعض أهل العلم دخل المسجد يوما بعد صلاة الظهر فجلس فقال له أحد الناس قم فصلي ركعتين فقام فصلى ركعتين فلا يثبت كان bahwa sebagian ahli ilmu masuk ke masjid pada suatu hari setelah sholat zuhur, kemudian dia langsung duduk. Maka seorang mengatakan kepadanya, "Qum fasholli rakaatain," berdiri dan sholatlah dua rakaat. Maka ia pun berdiri dan sholat dua rakaat. Wada'a yawmin dakhala al-masjid ba'da salat al-'ashr. فكبر ويصلي ركعتين فقال له الرجل لا تصلي فهذا وقت النهي. Pada suatu hari orang itu, yaitu orang yang sama, masuk masjid setelah salat asar, maka ia pun takbir untuk salat dua rakaat. Maka orang itu pun menegurnya, berkata kepadanya, la tusalli, jangan engkau salat, karena ini waktu larangan untuk salat. Faqala, maka ahli ilmu itu berkata, la budda an atlubal ilm, harus aku menuntut ilmu. Fabada'a fi talabil ilm, maka mulailah dia untuk menuntut ilmu, hatta sara imaman, maka jadilah dia imam. Fakana hadal jahl sababan li ilmi, maka kebodohan ini adalah sebab untuk ia berilmu. Wa idha alim Allah minka husnan niyah, dan apabila Allah SWT mengetahui baiknya niatmu, dan Allah memberikan anugerah kepadamu dengan taufik, maka sungguh engkau telah mengumpulkan, faqad tajma'u minal ilmi syai'al katsir, maka sungguh engkau telah mengumpulkan ilmu yang banyak sekali. Jadi Syekh di sini ingin cerita atau menyebutkan suatu kejadian bahwa sebagian ahli ilmu, penuntut ilmu, dia masuk masjid, kemudian dia langsung duduk. Padahal di sana ada sholat sunnah, yaitu dua rakaat tahiyatul masjid. Maka ada yang melihat dia dan ditegur, kum sholli rakaatain, bangun sholat dua rakaat sunnah tahiyatul masjid. Nah, maka dia pun bangun dan sholat dua rakaat. Pada suatu hari dia datang ke masjid setelah sholat asar, maka dia pun ingin sholat dua rakaat, maka ditegur, jangan sholat. Kenapa? Karena ini waktu larangan, dilarang sholat setelah sholat asar. Memang ulama khilaf dalam masalah ini. Sebagian mengatakan di waktu-waktu terlarang tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Pendapat yang lain mengatakan boleh, tahiyatul masjid bebas waktunya. Dan pendapat yang kedua inilah yang rajih, pendapat yang kuat, yaitu termasuk dia dari sholat yang mempunyai sebab, min dawatil asbab, kata ulama. Sebabnya dia masuk masjid, maka dia sholat dua rakaat. Ada min dawatil asbab. Nah, dengan itu kalau dia berada di sore hari setelah sholat asar datang ke masjid untuk sholat dua rakaat, boleh. Nah, mungkin ini yang menegur dia memakai pendapat yang mengatakan tidak boleh. Dari waktu-waktu yang dilarang tidak boleh sholat, seperti setelah sholat subuh, setelah sholat asar. Nah, ada. Alhamdulillah, dari cerita ini, dari kejadian ini yang diceritakan oleh Syekh, yaitu orang tadi sadar bahwa dirinya kurang berilmu. Walaupun dia disebut ahlul ilmi di sini, orang penuntut ilmu, tapi ternyata ditegur sama orang lain. Nah, bahwa sholatlah, berarti dia tidak paham atau kurang ilmunya tentang sholat tahiyatul masjid atau kesadarannya. Yang kedua di waktu, yaitu di waktu larangan, dia pun ingin sholat. Dan mungkin dia juga tidak tahu perbedaan pendapat ulama tentang ini. Yang mana dia sadar bahwa dirinya kurang ilmu, maka setelah dia ditegur ini, maka dia pun langsung menuntut ilmu, semangat mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu. La budda an atlubal ilm, harus aku menuntut ilmu. Nah, maka dia pun menuntut ilmu, terus belajar, belajar, sampai dia jadi seorang imam. Sampai dia jadi seorang imam. Dan seorang itu kadang dia akan sadar ketika mendapati kejadian, dan kejadian kadang tidak sama dengan kejadian oleh yang dialami temannya, berbeda-beda. Kadang seorang dengan kejadian seperti yang dicontohkan oleh Syekh langsung semangat, menyadari bahwa dirinya bodoh, butuh ilmu. Nah, terkadang sebagian lagi dengan diberi fakit oleh Allah, kemudian di situ dia ingat, ternyata waktu itu berharga sekali. Kalau sudah sakit mau menuntut ilmu susah. Baru setelah sembuh dia semangat untuk belajar. Agar, nah, terkadang dia ngikutin daurah, dengar nasihat-nasihat masyayikh, masya Allah, semangat. Setelah daurah semangat dia menuntut ilmu, untuk belajar. Nah, beda-beda mereka. Yang penting yaitu harus ada pengaruh dari kebaikan-kebaikan yang sampai kepada dia. Kalau tidak ada pengaruh, na'udzubillah, berarti nah, dirinya nah, imannya telah lemah. Berarti dia orangnya acuh tak acuh, tidak mau tahu. Nah, ini yang enggak benar, ini yang tidak baik. Nah, ini tidak baik. Karena sebab seorang muslim itu ketika dia tahu bahwa dirinya di atas kesalahan dan kekurangan, maka dia buru-buru untuk melengkapinya, segera untuk dia menutupi kekurangan dia. Ada. Nah, karena seorang mukmin tidak akan jatuh ke lubang dua kali. Sekali dia jatuh ke lubang itu, maka itu artinya dia harus menghindar, dan dia harus tahu dan waspada bahwa ini adalah lubang, jangan sampai dia jatuh ke lubang yang sama. Tapi kalau ada seorang mukmin yang dia jatuh dalam lubang yang sama, berarti keterlaluanlah dia. Nah, demikian seorang talibul ilmi ketika dia dalam keadaan jahil, bodoh, tidak tahu ini, tidak tahu itu, maka jangan sampai dia tidak tahu lagi, jangan sampai dia bodoh lagi. Jadi bagaimana? Maka dia belajar, semangat, cari tahu. Jangan sampai ditanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya tidak tahu lagi. Ada. Nah, tanya umpamanya. Dan ditanya tentang masalah, yaitu sholat di waktu safar. Boleh tidak dijamak? Wallahualam, enggak tahu. Apakah boleh jamak? Nah, jamak takdim atau jamak takfir? Wallahualam, enggak tahu. Kemudian dia pun tidak bertanya, dia pun tidak peduli akan hal itu. Pada suatu hari datanglah pertanyaan sama seperti itu dari orang lain. Maka dia akan mengatakan, wallahualam, enggak tahu. Ada. Kalau dia adalah seorang yang dia bekerja umpamanya di luar dengan kesibukannya, itu masih diwajari. Tapi itu pun tetap dia harus tahu, karena mau tidak mau seorang itu safar kadang. Hal, maka dia harus tahu. Boleh tidak dijamak, boleh tidak dikosor. Apa itu kosor, apa itu jamak, jamak takdim, jamak takhir. Hal. Nah, apalagi ini seorang talibul ilm yang dia belajar di ma'had, mengkhususkan dirinya untuk belajar. Maka harus banyak tahu tentang hal-hal itu. Tidak, ketika dia tidak tahu, catat. catat di kertas, tulis, nah, simpan. Ketika dia tahu ada yang berilmu lebih dari dirinya, tanyakan. Ya, barangkali antum punya ilmu yang bilang ini, anda mau tanya. Nah, tanyakan. Setelah dia tahu, kembali ke tulisan dia atau kertas dia, catatan dia, contreng. Alhamdulillah, sudah bisa jawabannya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Coba anda mau tanyakan ke siapa? Cari. Demikian. Nah, ini menunjukkan bahwa dia tahu tentang kadar dirinya. Rahimallahu man arafa qadra nafsah. Tahu. Nah, dengan inilah dirahmati oleh Allah SWT. Nah, kata Syekh, fakana hadzal jahl sababan li'ilmihi. Kebodohan itu merupakan sebab dia berilmu. Nah, dia berilmu. Oh, karena anak ini bodoh, tadi anak harus belajar, sadar. Baik. Tapi sayangnya sebagian manusia tidak tahu. Dirinya bodoh, tapi tidak tahu. Dirinya harus menuntut ilmu, tapi tidak tahu. Nah, ini. Baik. Ini yang disayangkan. Nah. Kemudian, Allah SWT, ketika mengetahui niat seseorang, Masya Allah niatnya baik, maka Allah SWT memberi kepada dia taufik. Ini semangat, belajar, menuntut ilmu. Maka Allah SWT memberi kepada dia. Menuntut apa dia? Menuntut ilmu, mengharap ilmu yang bermanfaat diberi oleh Allah SWT. Maka dia pun mudah untuk mencarinya. Nah, ketika dia diberi kemudahan seperti itu, maka sungguh dia telah mengumpulkan ilmu yang banyak sekali. Dia belajar adab, belajar akidah, belajar fikih, terus diberi kemudahan oleh Allah SWT satu demi satu. Nah, jadi demikian, seorang ketika dia dalam keadaan tidak tahu, baik tidak tahunya itu lama memang. Nah, karena al-hidayah biadillah, sehingga jahilnya dia bertahun-tahun. Tahunya tentang fadlul ilm, keutamaan-keutamaan ilmu, tahu dia ngaji, itu baru-baru. Sehingga ketika umurnya sudah dewasa, baru di situ dia ingin menuntut ilmu, semangat. Nah, maka jangan putus asa. Ini kata Syekh, jangan putus asa, belajar. Nah, belajar sanggup dia. Karena kalau dibiarkan maka dia di atas kejahilannya terus dan menumpuk. Nah, baik, jadi ini jawaban dari Syekh dari pertanyaan yang sebelumnya. Nah, dan ini kelanjutannya dari jawaban Syekh. Naktafi bihadzal qadar, alhamdulillah, ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.